Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babul asma'i al-amila amalan fi'il. Bab isim-isim al-amilah yang beramal amalan fi'il, amalannya fi'il. Isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ilam ketahuilah annal asla fil amali lil af'al, bahwasanya asal dalam beramal itu untuk fi'il. Memang yang beramal itu selalu fi'il. Paham kan? Makanya kata para ulama, kalau ada amil yang dihilangkan, maka fi'il. Karena asal yang beramal ada siapa? Fi'il. Walaupun ada perselisihan di antara mereka, seperti tadi dibahas di Qawaidul Irob. Iya. Wa ya'malu amalan fi'ili minal asma' sab'ah. Dan beramal amalan fi'il, dari isim itu ada 7. Tentunya berdasarkan penelitian. Diteliti ucapan orang Arab. Maka didapatkan bahwa ada 7 isim beramal amalan fi'il. Ada yang beramal secara umum, ada juga yang beramal secara apa? Khusus. Nanti kita akan lihat. Iya. Al-awwal yang pertama al-masdar. Masdar tentunya kita tidak asing lagi kalau dibilang apa? Masdar. Karena di Sorong sudah diterangkan apa itu masdar. Iya. Bisar. Dengan syarat, artinya masdar itu akan beramal amalan fi'il dengan syarat ini. Kalau terpenuhi ini, beramal. Kalau tidak, enggak. Ayyahulla mahallahu fi'ilun ma'an au ma'ama. Masya Allah, itu saja syaratnya. Ayyahulla mahallah. Mahalnya, tempatnya bisa digantikan oleh fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma'. Tahu fi'il bersamaan? Fi'il bersama ma', an dan ma' ini masdariyah. An harfu masdar, ma' harfu masdar. Dipahami ini? Sebagaimana kalau ada an, ada ma', fi'il bersama an, bersama ma' bisa ditakwil ke mana? Masdar. Tahu? Kan beramal, fi'il bersama an, berfi'il bersama ma', beramal kan? Dan dia bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Maka masdar yang beramal syaratnya harus bisa ditakwil ke an bersama fi'il atau a atau ma bersama fi'il. Paham syaratnya beramal? Buang. Paham? Artinya kalau kemarin kita selalu bilang kalau ada an maka ditakwil ke masdar. Kalau ini kebalikannya. Kalau ada masdar beramal bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Tinggal tambahkan an atau tambahkan siapa? Ma. Paham Karosa? Jelas? Lihat di contoh. Nah, yujibuni darbuka zaidun, darbuka zaidan. Perhatikan itu. Yujibuni darbuka zaidan. Nih. Yeah. Darbuka itu adalah mas masdar. Ka apa? Domil mutasil mudapun ilai. Tapi fi mahali rof'in fa'il. Ada paham? Paham lagi? Fi mahali rof'in fa'il. Zaidan apa? Makulum bi. Takdirnya antadriba zaidan. Lihat itu. Antadriba zaidan. Manakanya itu tadi? Jadi domil mustatir. Takdirnya apa ini? Apa takdirnya ini? Anta. Paham sama? Masya Allah. Wana contoh lain lagi. Yujibuni darbuka zaidan ay ma tadribuhu. Sama. Cuma bedanya kalau an, antum nasab il mudorinya. Kalau ma tidak dinasab. Karena ma masdariyah tidak beramal nasab. Paham kan? Dia cuma huruf mas, masdar. Jelas ya? Wahuwa salah satu aksam. Wahuwa yaitu masdar yang beramal amalan fi'il terbagi 3. Mudhofun wa munawwan wa makrun bi'al. Keadaan dia beramal dalam keadaan dia mudhof, artinya fa'ilnya setelahnya mudhofun ilai. kadang munawwal bertanwin artinya tidak mudhaf, tidak beral, bertanwin. Paham? Kapan masdar bertanwin? Kalau tidak mudhaf, tidak beral. Yang ketiga, bial. Dia datang beramal tapi dia pakai apa? Dia pakai apa? Al. Ini nanti yang paling lemahnya beramal, karena dia hilang keserupaannya dengan fi'il. Paham? Karena kalau sudah ada alnya, tidak mirip dengan siapa? Fi'il. Dia ini kan, mereka ini beramal amalan fi'il karena apa? Serupa dengan fi'il. Paham kan? Bisa ditakwil ke fi'il. Kalau ada al, tidak serupa. Makanya dia paling lemah dia kalau beramal. Kemudian kata beliau, fa'imaluhum mudhafan akthar. Masya Allah. Beramal dalam keadaan dia dimudhaf, dalam keadaan dia sebagai mudhaf, itu akthar. Itu lebih banyak, paling banyak. Paham ya? Min a'malil kismain. Daripada beramalnya dua bagian yang lainnya tadi. Yaitu apa tadi? Munawwan dan makrun bi al. Kalau misal lain, seperti antum lihat dua contoh tadi di atas. Yujibuni darbuka zaidan. Mudah kan? Iya. Yujibuni darbuka zaidan. Dua-duanya dalam mudah. Jelasin. Itu akthar. Wa qaulihi ta'ala wa laula daf'ullahi an-nasa. Perhatikan itu. Allah adalah apanya itu? Mudhafun ilai, tapi fi mahalli rafin fa. Artinya ini majrur lafdhon fa wa marfu mahallan. Majrur lafadznya tapi marfu kedudukannya. Paham Ahmad? Jelas Ahmad? Mubar. Jelas mubar. Yakin. Iya. Itu dia contohnya firman Allah, wa amaluhum munawwan aqyas. Walaupun kalau dia mudhaf itu lebih banyak digunakan oleh orang Arab, tapi ketika dia bertanwin itu aqyas, lebih sesuai dengan qiyas. Qiyas dengan siapa maksudnya? Qiyas dengan fi'il, karena fi'il tidak pernah mudhaf. Paham sebenarnya? Fi'il tidak pernah beral, iya kan? Maka beramal kalau dia munawwan itu lebih cocok karena tidak mudhaf. Paham? Karena idofa itu khusus untuk siapa lagi? Isi. Paham gak ini? Maka kata beliau, hanya saja yang pertama itu lebih banyak penggunaannya. Tapi ini lebih apa? Akias. Sesuai dengan kias. Paham? Akmal? Nah, contoh beramal dia dalam keadaan tanwin. Au ito'amun fi yaumin dimas gobatin. Yatiman. Kenapa masuk yatiman? Siapa yang beramal? Siapa yang beramal pada yatiman? Hah? Siapa yang beramal? Siapa? It'am. Masdar dari siapa itu? At'ama yut'imu it'aman. Paham? Di situ dibaca it'amun. Tanwin atau tidak? Itu aqyas. Datang dalam Al-Qur'an. Wa amaluhu makrunan bi al-syadun. Dia beramal dalam keadaan dia pakai al, itu syad. Tantum syad. Syad artinya didengar dari orang Arab tapi salah. Salah, tidak sesuai kias, tidak banyak penggunaannya, tapi didengar dari siapa? Orang Arab. Paham syad? Syad bukan berarti tidak pernah ada. Paham? Syad itu ada dalam lisan Arab tapi tidak banyak dan tidak sesuai kias. Contoh kekaulihi, tentunya namanya yang syad itu selalu ada dalam syair. Seperti perkataannya penyair, dhaifun nikayati a'da'ahu yaqalun firaru yurakhil ajal. Mana dia? An nikayati. Dia beramal pada a'da'ahu mansub. Paham ini? Sementara nikaya masdar. Ya, tapi dia beral. Ini syar, tapi didengar dari mereka. Selesai? Sudah? Sudah? Selesai. Asalnya yang kedua, di antara isim beramal amalan fi'il, ismul fa'il. Yang kedua beramal amalan fi'il dari isim adalah siapa? isim fa'il. Tahu isim fa'il? Isim fa'il yang kita pelajari di Sorok. Bukan fa'il, tapi siapa? Isim fa'il. Tahu isim fa'il? Kalau sulasi kebanyakannya, kalau muta, kalau dia fa'ala, muta'adi atau lazim, bahasanya apa? Fa'ilun. Paham ini? Fa'ilun. Kalau selain sulasi, selain sulasi, maka dengan di awalnya mim yang didhammah, sebelum terakhirnya di kasroh. Paham? Kan tergantung nanti, tidak bisa mufilun. Begitu. Paham kan? Isim fa'il beramal. Kita lihat bagaimana. Kadoribin wa mukrim. Bercontohkan dua. Dorib untuk sulasi. Mukrim itu untuk selain sulasi. Yang penting dia berupa apa? Isim fa'il. Kata beliau, fa'inkana makrunan bi'al. Amila mutlako. Masya Allah. Kalau dia digandengkan dengan al. Ada alnya itu isim fa'il. Itu isim fa'il punya apa? Al. Maka beramal secara mutlak tanpa syarat. Kalau dia bergandengan dengan al, maka beramal secara apa? Mutlak. Mutlak artinya biduni syartin, tanpa syarat. Pak Mubar? Ahmad? Nah contoh, hadza daribu Zaidan ams atau al-an atau godan. Maksudnya buat saja tiga contoh. Waktunya kapan saja enggak apa-apa. Hadza daribu Zaidan amsi kemarin. Hadza daribu Zaidan al-ana. Hadza daribu Zaidan godan. Enggak masalah. Tanpa syarat apa-apa. Mau kemarin, sekarang, akan datang. Pokoknya kalau dia beramal maka dia apa? Beramal mutlak. Jelas? Jelas ini? Akmal? Rehan? Abdullah? Jelas Abdullah? Wa in kana mujarradan min al. Hah? Kalau dia kosong dari al, maka amila bisyartoin. Maka dia beramal dengan dua syarat. Masya Allah. Kalau ada al, tidak ada alnya, beramal dia bisa, tapi dua syarat amalannya. Apa itu? Kaunihi lil hal aw li istiqbal. Satu, dia harus bermakna sekarang atau akan datang. Tidak boleh bermakna kemarin. Paham? Dia harus bermakna apa? Sekarang atau apa? Akan datang. Ini syarat pertama. Syarat kedua, i'timaduhu. Dan dia harus bersandar ala nafin. Atas penafian. Harus diawali penafian. Aw sibham atau kata tanya. Aw mukhbarin anhu. Atau dia dikhabarkan tentangnya. Atau dia dikhabarkan tentangnya. Artinya dia sebagai mubtada setelahnya ada apa? Setelahnya ada apa? Ada apanya? Ada khabarnya, mukhbar, dia dikhabarkan. Au mausuf. Atau dia disifati. Atau dia apa? Mausuf, dia disifati. Sebagai sifat. Dicontoh baru kita akan lihat. Lihat nah. Contoh. Madaribun Zaidun Amron. Lihat. Zaidun apa irobnya? Apa irobnya? Fa'il. Amron. Ini dia beramal tanpa al. Apa syaratnya terpenuhi di sini? Terpenuhi ini. Apakah ada penafiannya? Ada. Mana itu? Contoh isi paham. Adaribun Zaidun Amron. Terpenuhi? Terpenuhi. Wa Zaidun daribun Amron. Apakah dia di sini sebagai khobar? Zaidun apa iramnya? Mubtada. Daribun khobar. Amron maf'ulun bi. Paham gak ini? Berarti ini kan dibilang mukbar bi. Mukbar an. Dia dikhobarkan tentangnya. Dia sebagai khobar. Serba. Paham gak ini? Iya. Contoh ketiga. Wa marotu bi rojulin daribin Amron. Di sini dia sebagai mausuf disifat. Ya kan? Ya antum irobnya ini. Birojulin majrur kan? Dengan bi. Doribin apa irobnya? Apa irobnya? Na'at. Amron. Amron. Makulun. Bi. Beramal enggak ini? Terpenuhi enggak syaratnya? Apa syarat yang terpenuhi? Mausuf. Tan. Disifati dengan. Artinya dia sebagai sifat. Jadi syaratnya harus ada penafian di awal. Kalau tidak ada al, kalau pakai al mutlak. Kalau dia tidak pakai al, maka harus ada penafian atau istifham, atau dia sebagai khobar, atau dia sebagai siapa? Atau dia sebagai apa? Na'at. Sudah jelas ya? Alhamdulillah. Asalisa yang ketiga dari isim beramal amalan fi'il, amfilatul mubalago. Masya Allah, amfilatul mubalago. Amfilah maksudnya auzan, wazan-wazan yang menunjukkan makna mubalago. Tau mubalago? Lebih dari asalnya. Maknanya mubalago, sangat. Kalau terkait dengan nama dan sifat Allah, kita terjemahkan maha. Paham kan? Paham? Ini amfilatul mubalago ada wazan-wazannya. Antum hafal dan bisa dibuat ke situ. Apa itu lihat? Wahya makana ala wazn. Dan dia adalah apa yang berada di atas wazan. Fa'al. Paham kan? Kalau ada kata berwazan, fa'al itu lebih dari biasa. Paham kan? Misalnya ada kata gofar. Dari kata gofir. Dia sebenarnya isim fa'il, diubah ke sini. Dia adalah isim fa'il karena maknanya sama dengan isim fa'il. Paham? Tapi diubah ke wazan yang siap mubalago. Seperti gofar, apa dia? Maha penyambut. Paham ini? Sama dengan akilun, apa artinya akilun? Akilun yang orang yang makan. Tapi kalau akal, hah? Tukang makan. Ya kan? Dorit kan lebih ini mubalago. Dan ini bahasa Arab masya Allah. Antum tinggal ubah saja sedikit. Doribun, apa artinya doribun? Tukang pukul. Doribun, orang yang memukul. Dorro, tukang pukul. Paham gak ini? Paham atau belum? Paham gak ini? Wazan pertama. Wazan kedua, faul. Faul, sama juga artinya. Antum bilang akul, apa artinya akul? Tukang makan. Datang dalam nama Allah, Ghafur. Paham gak ini? Maha penyam. Jelas ini. Wazan keberapa ini? Kedua, ketiga, mid'al. Sama. Antum bilang midrob. Apa artinya midrob? Tukang pukul. Paham gak ini? Jelas ini? Ahmad? Auqa'il. Sering juga ini? Sering untuk mendengar kan? Sami', basir, alim. Padahal kan dia tidak wazan. Kan isim fa'il berwazan fa'il. Kalau dia kan, kalau dia dari kata apa? Fa'il. Paham? Ini sami'. Iya. Fa'il. Yang ketiga au fa'il. Cepat dia. Fa'ilun. Paham ini? Fa'ilun. Seperti pendusta, tukang dusta, kadibun. Dipahami? Tukang minum, syaribun. Paham ini? Tukang keluar, kharijun. Kan bentuk ini siap mubalag. Sudah ini? Kita bukan mau pelajari wazannya. Yang kita mau pelajari sekarang, ini siap mubalago. Bentuk-bentuk ini beramal-amalan apa? Fi'i. Paham kan? Kenapa bisa beramal? Karena dia cabang dari isim fa'il. Kan dia isim fa'il yang dibuat menjadi siap mubalago. Maka tetap beramal dengan amalan apa? Fi'il. Syaratnya juga sama dengan isim fa'il. Ini mudah. Kalau antum paham isim fa'il, paham ini. Otomatis seperti itu. Wahya kasmil fa'il. Dia sama dengan isim fa'il. Persis beramal secara mutlak. Kalau dia pakai al. Kalau tidak ada alnya, maka beramal dengan berapa syarat? Dua syarat. Syarat pertama bermakna hal atau istiqbal. Syarat kedua harus itimat kepada siapa? Nafi atau istifham atau khobar dia atau sifat. Paham ini? Selesai masalah. Alhamdulillah. Fama kana silatan li'al amila mutlaqo. Kalau dia merupakan silah untuk al, tau silah untuk al. Karena memang al masuk pada isim fa'il kan al-mausulah. Betul enggak itu? Betul enggak itu? Iya. Kalau dia menjadi silah untuk al itu ada alnya beramal secara mutlak. Contoh ja'ad darrabu Zaidan. Datang yang sering memukul Zaid. Begitu artinya. Datang yang sering memukul Zaid. Paham maknanya? Mubalak. Iya. Wa in kana mujarradan minha amila bisyartain. Kalau kosong darinya dari al maka beramal dengan dua syarat. Nah, ma darrabun Zaidun amron ma. Demikian pula yang lainnya. Ar-rabi. Yang keempat yang isim dari isim beramal amalan fi'il ismul maf'ul. Adalah siapa? Adalah siapa? Isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Isim maf'ul yang ada dalam tasrif. Kalau thulatsi maf'ul, kalau selain thulatsi maka dengan mim yang didoma di awalnya sebelum terakhir dikas. Hah? Oh, bukan dikas loh. Kenapa kalau dikas loh? Mantap. Sadar. Alhamdulillah. Nah, contoh madrub wakilnya thulatsi. Mukram wakilnya siapa? Selain thulatsi. Enggak usah banyak-banyak contoh karena bukan sorof ini. Iya. Bukan apa? Sorof. Ini nahwu. Antum tahu isim maf'ul beramal amal fa'il? Nah, ini dia. Wa ya'malu amalan fi'il mabni lil maf'ul. Dia beramal amalan fi'il yang dibangun di atas maf'ul. Maksudnya dia beramal amalan fi'il majhul. Fi'il majhul apa yang dia butuh? Fi'il majhul apa yang dia butuh? Naibul fa'il. Isim maf'ul apa yang dia butuh? Itu maksudnya sama. Ya, paham irobnya? Paham Akmal, Palung? Yakin. Wasatu amali tasmil fa'il. Alhamdulillah. Syarat amalannya sama dengan isim fa'il. Apa maksudnya? Kalau pakai al, beramal mutlak. Tidak pakai al, dua syarat. Apa itu? Kalau harus bermana hal atau istibar. Syarat kedua, harus itimat kepada siapa? Nabi, istibar, khobar, sifat. Selesai masalah. Kita hafal satu. Selesai. Mudah hidup. Nah, ja'al madrubu yu abdah. Ja'al madrubu abduhu. Apa irobnya abduhu? Naibul fa'il. Wa zaidun madrubun abduhu. Ini contoh yang itimat. Karena madrubun khobar. Paham kan? Contoh, selesai. Fa abduhu naib anil fa'il fil mitla lain. Abduhu naib anil fa'il pada dua contoh itu. Al-Khamis yang kelima. Dari yang beramal amalan fi'il, as-sifatul musyabbah bismil fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Ya, otomatis. Karena isim fa'il beramal amalan fi'il. Yang diserupakan juga dengannya apa? Sama. Hukumnya sama semuanya. Iya. Al-muta'addi ila wahid. Yang muta'addi kepada satu maf'ul. Yang muta'addi kepada satu saja. Maksudnya yang butuh pada fa'il. Seperti kan inilah Hasanin yang muta'addi pada satu maksudnya hanya butuh pada satu fa'il saja. Tidak butuh pada maf'ul. Itu ciri-ciri sifatul musyabbah. Kehasanin kan dari kata hasuna. Butuh maf'ul atau tidak? Tidak. Wadorib dari kata dorupa. Butuh maf'ul atau tidak? Tidak akan pernah. Karena wazan fa'ula tidak akan pernah. Jadi ini al-muta'addi ila wahid. Jangan sampai ada katakan yang muta'addi kepada maf'ul. Tidak. Butuh pada satu maksudnya fa'il saja. Tidak butuh pada dua. Karena kalau dua berarti fa'il dan maf'ul. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wali ma'muliha salatu halat. Untuk ma'mulnya yang dia amili istilahnya, itu ada tiga keadaannya. Karena memang punya berapa bacaan? Bisa tiga bacaannya. Pertama, arofu alal fa'iliyah. Boleh antum rofa sebagai fa'il. Nah, contoh, marotu birojulin hasanin wajuhuhu. Sebagai apa wajuhuhu? Fa'il. Ya, dia mausuf di sini ya. Dia sebagai na'at. Wadoribin labduhu. Maksudnya antum bilang marotu birojulin doribin labduhu. Paham gak ini? Wanas wala tasdid bil maqulum bih. Boleh antum nasab dia sebagai yang diserupakan dengan maqulum bih. Kenapa tidak dibilang maqulum bih? Kenapa dia bilang musabbah bil maqulum bih? Kenapa ini, apa hasilnya? Saya sudah pernah sampaikan. Karena ini fi'ilah lazim, tidak butuh maqulum bih. Tapi kalau ada yang dinasab, kita bilang apa? Musabbah bil maqulum bih. Diserupakan dengan maqulum bih. Masya Allah. Ini kapan antum boleh mensub sebagai musabbah bil maqulum bih? In kana mu'arrafan. Kalau dia dimakrifatkan, maksudnya dengan al. Demikian pula kalau dia ma'rifah dengan idhofah. Paham? Yang penting dia ma'rifah. Apakah ma'rifah dengan al atau ma'rifah dengan apa? Idhofah. Paham? Boleh antum nasab setelahnya, tapi bukan sebagai maqulum bih, tapi sebagai apa? Musyabbah bil maqul bih. Lihat contohnya, marartu bi rajulin hasanin al-wajha. Paham kan? Al-wajha, perhatikan, au hasanin wajahahu. Al-wajha pakai al, wajahahu pakai apa? Mutaw. Paham Ahmad? Ini kalau ma'rifah. Kemudian kata beliau, au al-tamiz. Atau boleh antum nasab sebagai apa? Tamiz. Kapan? In kana nakiro. Kalau dia nakiro. Kan ma'rifah tidak boleh jadi tamiz. Paham? Kalau ma'rifah tidak boleh jadi tamiz. Karena syarat tamiz itu harus nakiro. Paham? Tapi kalau dia nakiro, maka tamiz. Nah, marotu birojulin hasanin wajahan. Lihat, apa irobnya wajahan? Apa irobnya wajahan? Tamiz. Wal jar walal idhofah, bacaan ketiga. Boleh antum jar dia. Boleh antum jar dia di atas idhofah, yaitu dia sebagai mudhofun. Sebagai mudhofun ilaihi. Idhofah apa namanya ini? Kalau idhofah itu sifat ila mausufiha, ila ma'muliha, idhofah apa namanya? Ma'naviyah atau lafdhiyah? Ma'naviyah atau lafdhiyah? Lafdhiyah. Kan dia idhofahkan kepada yang dia ambil amal padanya. Ya, dan syarat kemarin sudah lewat di pembahasan idhofah. Kata beliau rahimahullahu taala, nah contoh marartu bi rajulin hasanil wajhi. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Lihat itu. Iya, al wajhi sebagai mudhofun ilaihi. Kemudian kata beliau, wala yataqaddamu ma'mulu sifat 'alaiha. Enggak boleh dikedepankan ma'mul sifat atasnya. Enggak boleh antum katakan ma'mul al-wajh itu dikedepankan atas dia. Ya, wala budda min attisali bi dhamiril mausufi. Dan harus dia bersambung dengan dhamir yang dia sifati. Imalafdon apakah terlafadzkan ada? Nah, contoh Zaidun hasanun wajhuhu. Ada dhamirnya? Ada dhamirnya? Ada. Au ma'nan, atau secara makna saja, tidak secara lafaz. Secara makna ada terkandung di dalamnya. Contoh marutu bi rajulin hasani al-wajha. Al-wajha ini al itu menunjukkan dia kembali ke sebelumnya. Dipahami ini? Al-nya itu. Jelas? Jelas ini? Jelas ya? Ini as-sadis yang keenam. Yang keenam dari mana ini? Yang keenam dari mana ini? Yang keenam dari isim beramal-amalan? Iya? Ismu tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil punya satu wazan untuk mudzakkar dan satu wazan untuk mu'annas. Kalau dia isim tafdil dan namanya tafdil, dia lebih utama. Kan? Sudah jadi namanya itu. Yang tidak harus lebih utama. Ya, kalau afdol lebih utama, kalau akbar lebih tinggi, tergantung makna fi'ilnya, makna katanya. Cuman sudah jadi namanya isim tafdil. Kan ada sesuatu yang sama tapi satunya apa? Lebih. Itu namanya isim tafdil. Sama, kalau memang beda enggak boleh. Enggak boleh antum katakan Ahmad Asman min Mubad. Enggak boleh. Ahmad lebih gemuk daripada siapa? Mubar, kan tidak ada samanya. Paham ini? Yang boleh dikasih tabdil itu sama, tapi satunya apa? Lebih. Tidak boleh yang beda. Jelas ini? Hama, yakin itulah isim takdir. Nah, akram afdal. Ini mudakarnya. Kalau muannasnya kurma fudla. Kubro subro. Paham ini? Dibahami? Itu untuk muannasnya. Ini mudakarnya ini. Kemudian kata beliau, wala yang sibul maf'ula bihi ittifaqan. Ini isim tabdil tidak pernah menasab maf'ulun bihi ittifaq. Artinya dia selalu setelahnya itu hanya fa'ilnya. Tidak ada maf'ulun bihi-nya. Tapi kan dia beramal-amalan fi'il. Yang penting kan dia beramal-amalan fi'il, artinya butuh fa'il. Apakah butuh maf'ul atau tidak, itu masalah lain. Khusus isim tabdil tidak pernah isim tabdil tidak pernah siapa? Tidak pernah menasab maf'ul ittifaq. Wala yaqul dhahir. Allah, ini membuat kita ya senang ini. Dia tidak pernah merofa dhahir. Paham gak ini? Paham gak ini? Selalu kita bilang tidak pernah. Ya, kita bilang Ahmad Akbar min mubal. Tidak pernah itu setelah dia ada fa'il dhahir. Dipahami dulu nih. Paham dulu ini. Selalu dia domir mustatir kembali ke sebelumnya. Fa'il. Makanya karena dia tidak pernah meropak dohir, para ulama menyatakan ini isim takdir. Fa'ilnya domir mustatir wujuban, walaupun takdirnya huwa. Ini seharusnya kan kalau takdirnya huwa sama hiya, fa'ilnya apa? Domir mustatir jawaza. Tapi khusus pada isim takdir wujuban, karena memang selalu fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham ya? Paham, dipaham ini? Masya Allah. Iya. Illa fi mas'alatil kuhuli. Masya Allah. Dia tidak pernah merofa dhahir kecuali dalam mas'ala as-kuhuli. Satu saja. Iya, gak usah dianggap ini. Karena memang harus ada lafad kuhul baru dia menasab. Karena didengar dari orang Arab. Dhabi Tuhan ketentuannya mas'alatul kuhuli ini. Sebenarnya walaupun tidak ada dobitnya, cukup ulama bahasa bilang kecuali dalam mas'alatul kuhul. Paham gak ini? Itu sudah selesai. Cuman belum kasih lihat ketentuannya. Tidak apa-apa. Ketentuannya ayakuna bil kalam nafi. Mas'alatul kuhul ini dalam kalimat itu ada penafian. Wabadahu ismu jins. Setelah penafian itu ada isim jins. Tahu isim jins? Isim jins itu isim-isim bermakna jins. Jenis seperti rojulun itu nama isim jins. Karena rojulun semua laki masuk. Imro'atun berarti tidak akan pernah setelahnya Aisyah, Zaid. Karena itu bukan isim jins. Tapi isim jins Akmal, kata-kata yang digunakan satu kata tapi masuk ya jenis di dalam. Mausufun bismi takdir. Yang mana isim jins ini disifati oleh isim takdir. Artinya isim tabdilnya sekarang sebagai nak. Ini syaratnya ini. Wa ba'dahu isim mufaddal. Setelahnya ya isim yang diutamakan itu. Ala nafsi bi kibaroin. Yang diutamakan atas dirinya dari dua sisi. Dari berapa sisi? Dari dua sisi. Contohnya maro'aitu rajulan. Isim jins. Maro'aitu rajulan ahsana. Na'at. Naat, makanya dia masuk. Kan asalnya ahsan. Tapi kan dia naat dari rojulan, dia baca apa? Ahsana. Tidak ada tanwin, kan dia ismul ladzi la yansori. Isim tabdil ini adalah ismul ladzi la yansori. Isim yang tidak boleh di tanwin. Tanda ini. Ma ra'aitu rojulan ahsana fi ainihi al-kuhulu. Kenapa dibaca al-kuhulu? Ini didengar dari orang Arab. Itulah dibilang al-kuhulu. Kenapa ini al-kuhulu di dhamma? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Ahsan. Ini bilang tadi mas'alatul kuhul. Itu datang dalam kata al-kuhulu ini dirofa karena sebagai fa'ilnya siapa? Ahsana. Minhu fi aini Zaidin. Jelas ini. Terpenuhi semua syaratnya. Wa ya'malu fit tamyiz. Selesai ya. Dan dia beramal dalam tamyiz. Paham? Artinya setelah isim tabdil itu sering datang tamyiz. Ana aksaru minka malan. Paham gak ini? Zaidun ajmalu minka wajahan. Selalu itu beramal dalam tamyiz. Paham gak ini? Artinya kalau antum dapat isim tabdil, setelahnya mansub, apakah bisa antum bilang maf'ulun bih? Ada isim tabdil, setelahnya mansub, bisa maf'ulun bih? Tidak bisa. Sebagai apa dia? Itu maksudnya. Kalau dapat mansub, paham amat? Nah, contoh anak sarumin kamalan. Wafil jari wal majrur wal dorob. Dia juga bisa beramal pada jar majrur. Ini banyak ini. Seperti tadi saya contohkan Ahmad Asman min muban min. Tanggain beramal. Ya, wal dorob. Demikian pula dia beramal di dorob. Ya, nah Zaidun afdalu minka al-yaum. Langsung dua. Masya Allah. Zaidun afdalu minka al-yauma. Siapa yang beramal pada minka? Kan namanya jar majrur harus ada muta'alliq yang beramal. Siapa yang beramal kepada minka? Afdalu. Al-yauma. Siapa yang beramal pada al-yauma? Haha. Siapa yang beramal pada al-yauma? Afdalu. Sama. Kan enggak apa-apa satu amil beramal kepada banyak. Mohon sabar. Tiba. Paham antum? Ngantuk? Sedikit? Asabdi yang ketujuh, alias yang terakhir dari isim beramal-amalan fi'il. Ismul fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il artinya ada isim di sana bermakna fi'il. Dia isim, tapi bermakna mana apa? Fi'il. Dipaham ini? Mubar. Dia lafadznya isim, tapi maknanya apa? Fi'il. Maka beramal amalan fi'il. Tambah. Amat. Wahwa, kata beliau wahwa salah satu anwa. Dan isim fi'il ini terbagi tiga. Ya, otomatis. Karena fi'il juga terbagi tiga. Isim ada terbagi tiga juga isim fi'il. Karena ada isim fi'il bermakna madhi, ada isim fi'il bermakna mudhari, ada isim fi'il bermakna amr. Tahman. Wahuwa bimakna al-amr, wahuwa al-ghalib. Ada isim fi'il bermakna amr. Ini kebanyakannya. Kebanyakan isim fi'il bermakna amr. Ya, ka contoh seperti soh bimakna uskut. Soh bermakna apa? Uskut. Ya, seperti bahasanya orang buton. Kalau ayamnya ribut, dia bilang soh. Dia mau usir ayam. Gimana? Apa artinya itu? Apa artinya soh? Diam. Kita bilang paham gak ini? Paham gak? Orang Arab bilang apa? Soh. Artinya uskut. Mah. Mah bermakna inkatif. Tahan. Iya. Amin. Bimana? Istajib. Ini amin. Sering itu kita ucapkan. Itu isim. Tapi maknanya apa? Amal. Apa artinya amin? Istajib. Kabulkanlah. Paham Mubar? Nah? Iya enggak? Nah, antum berdoa ya Allah. Nah? Berikanlah kekuatan saya untuk makan sebagaimu. Amin. Nah itu maknanya apa itu Mubar? Istajib. Wa alaika. Nah, alaika jar majrur ini. Alaika, tapi kadang alaika bukan jar majrur, tapi dia isim fi'il amr. Alaika Zaidan bermakna ilzam. Selalulah bersama Zaid. Ya, dunaka. Dunaka dorob dan ka kan, tapi bukan di sini, dia isim fi'il amr di sini. Dunaka bermakna khud, ambillah. Paham ini? Dunaka bermakna apa? Ambillah. Paham Mubar? Bermakna amr. Yang kedua, mahuwa bermakna al-madi. Ada yang bermakna madi. Artinya makna fi'il madi. Ya? Tahu makna madi kan? Kalau tadi bermakna amr, perintah. Kalau bermakna madi, lampau. Ka seperti hayhata bermakna ba'uda, telah jauh. Syattana bimakna iftaraqa, telah terpecah, tercerai-berai, terpisah. Karena iftaraqa ibta'ala bermakna mutawa, hasil dari pekerjaan. Sudah paham ini? Yang ketiga, mahwa bimakna al-mudhari. Ada yang bermakna fi'il, ada yang bermakna mudhari, yaitu sedang atau akan. Contohnya nah, Allah. Allah bimana Pak? At-tawajjah, sakit. At-tawajjah, sakit. Kita bilang aduh. Orang Arab bilang apa? Allah. Paham gak ini? Paham maknanya? Saya sedang sakit. Paham mubat? Hah? Iya. Demikian pula wa ubbin. Ubbin bimana at-tadajjar. Ya saya mengeluh, mengadu, tidak senang. Maka dia bilang ah. Ya, kalau kita bilang ah. Kalau orang Arab, jelas ini? Sudah? Kemudian kata beliau, wa ya'malu ismul fi'il amalan fi'ili alladhi huwa bima'na. Ini kesimpulannya sangat bagus. Ya, isim fi'il ya'malu beramal amalan fi'ili, amalannya fi'il alladhi huwa bima'na. Yang dia semakna dengannya, artinya kalau dia semakna dengan fi'il amal, beramal seperti fi'il amal. Artinya namanya fi'il amar kan tidak pernah fa'ilnya dhahir. Sama ini juga. Paham? Kalau dia beramal dengan fi'il madi sama. Beramal dengan fi'il mudhari sama. Dipaham ini? Sama amalannya. Fala yudhaf karena dia isim fi'il yang beramal amalan fi'il maka tidak boleh diidhafkan. Iya, tidak pernah dia jadi mudhaf. Wala yataqadda ma'mulu ay tidak pernah makmulnya yang diamili mendahuluinya selalu setelahnya. Wa manuwina minhu fa huwa nakira. Apa yang ditanwin darinya maka dia nakira maknanya. Itulah cara membedakannya. Bagaimana cara kita bedakan nakira atau ma'rifa itu isim fi'il? Lihat saja. Apa yang ditanwin maka nakira. Paham kan? Misalnya dia bilang sohim. Paham kan? Soh. Tapi dia bilang apa? Sohim. Kan isim. Ini namanya isim ada ma'rifa ada nakira. Paham? Kalau dia tanwin berarti nakira itu umum dia bilang. Tapi kalau dia bilang soh, khusus itu. Paham gak ini? Jadi apa yang ditanwin maka nakira. Wa ma'alam yunawwan fahuwa ma'rifa. Apa yang tidak ditanwin maka dia apa? Ma'rifa. Perhatikan baik-baik. Paham gak ini? Ya? Selesai. Habis waktu. Tidak sesuai target, hanya 9 halaman.